Oh, kita lanjutkan kembali Mukhtasar Tarhib wa Tarhib. Kita masih berbicara tentang tarhib fi shadaqah ala zauji wal aqarib, anjuran untuk bersedekah kepada istri, kerabat, dan mendahulukan mereka dari yang lainnya. Hadis yang terakhir, hadisnya Hakim bin Hizam, ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sedekah yang paling utama. Beliau sebutkan sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat yang memusuhi kita. Ala dirrahimi al-kasihi. Baik. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Hadis. Rizam. Yang satunya enggak bisa itu. Baik. Qala muallif rahimahullah wa an Bahzi bin Hakim an abihi dari bapaknya, yani Hakim, an jaddihi dari kakeknya, yani Muawiyah bin Haidah. Bahas bin Hakim bin Muawiyah. Qala qultu ya Rasulullah, man abarru? Ya Rasulullah, siapa orang yang aku berbuat baik kepadanya? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummaka, ibumu, summa ummaka, kemudian ibumu, summa ummaka, kemudian ibumu, disebutkan tiga kali. summa abaka, kemudian bapakmu. Summal aqrab wal aqrab, kemudian kerabat, kerabat. Qala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yas'alu rajulun maulahu, tidaklah seseorang itu meminta kepada maulanya, tuannya, min fadli huwa indahu, dari kelebihan yang ada padanya. Tidaklah seorang minta kepada tuannya sesuatu yang lebih dari harta tuannya. Fayamna'hu, lalu tuannya itu tidak mau memberi, tidak mengabulkan permintaan. Illa du'iyalahu yaumal qiyamah, kecuali akan dipanggil untuknya pada hari kiamat, fadluhu, harta yang lebih milik dia, alladzi mana'ahu, yang dia tahan tidak memberikan kepada orang yang meminta, suja'an akrok, ular yang akrok. Rawa Abu Dawud wa lafzu lahu, ini lafadnya Abu Dawud, wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu, juga riwayat An-Nasa'i serta Tirmidzi dan dihasankan oleh At-Tirmidzi. Qala Abu Dawud, al-aqra alladhi dahaba syi'ru ra'sihi minal kibari. Al-aqra adalah yang hilang bulu atau rambut di kepalanya karena sudah tua. Naam. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Hadisnya hasan, dihasankan Al-Albani rahimahullah. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita besarnya hak seorang ibu terhadap anak-anaknya. Dimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, siapa orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan ibu sebagai manusia yang terdepan, yang pertama kali yang seorang anak itu wajib untuk berbuat baik kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga kali, ummaka, ummaka, ummaka. Kemudian baru yang keempat, summa abaka. Diterangkan oleh para ulama kenapa ibu itu disebutkan tiga kali dan bapak itu disebutkan satu kali. Karena kesusahan yang didapat seorang ibu itu lebih banyak dibandingkan seorang bapak. Ketika sang anak masih di dalam rahim ibunya, ketika sang ibu dalam kondisi hamil, begitu susah yang didapatkan seorang ibu, wahnan ala wahnin, bertambah usia kehamilannya, bertambah berat, bertambah susah, bukan semakin ringan, kemana-mana dibawa. dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Ketika sang ibu sakit, itu pun tidak sembarangan dia mengkonsumsi obat. Karena jika obat yang dikonsumsi itu akan berpengaruh kepada janinnya, maka sang ibu akan rela menahan sakitnya tanpa mengkonsumsi obat. Ini sudah pengorbanan yang luar biasa dari seorang ibu ketika masa kehamilan. Semakin berat, semakin berat. Kemudian ketika 9 bulan lamanya, ya, menanggung rasa berat kehamilan yang semakin berat, dan sebaliknya kondisi ibu semakin lemah, bukan semakin kuat, semakin lemah. Wahnan ala wahnin, masuk masa yang kedua, masa melahirkan. Perjuangan hidup mati ketika melahirkan anaknya, taruhan nyawa yang dipertaruhkan seorang ibu. Dan jika dikasih pilihan, yang harus dipilih salah satunya, mana yang akan selamat, ibunya atau anaknya? Jika itu pilihannya, maka sang ibu akan memilih anaknya yang selamat. Dan sang ibu berkorban untuk anaknya. Besar pengorbanan seorang ibu. Nah, makanya ketika ada yang menggendong ibunya tawaf di Ka'bah, begitu berat digendong, dia sebagai bairnya, dia sebagai tunggangannya, seakan-akan dia sudah membalas kebaikan ibunya. Tidak. Rasa sakit yang didapatkan seorang ibu ketika melahirkan itu tidak bisa digantikan dengan digendong tawaf. Luar biasa pengorbanan seorang ibu. Setelah itu masa mendidik anak-anaknya, mengenalkan agama kepada anak-anaknya. Di sini sang bapak bisa ikut serta di dalamnya. Dan ini juga perjuangan berat. Bapak mencari nafkah untuk keluarganya dan juga bertanggung jawab untuk pendidikannya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ummaka, ummaka, ummaka 3 kali. Juga disebutkan oleh para ulama, kenapa ibu ini 3 kali, sebagai takkid penekanan, karena anak itu lebih seringnya berani kepada ibunya dan tidak dengan bapaknya. Ditekankan 3 kali penekanan. Ini sosok yang pertama kali wajib bagimu untuk berbuat baik padanya, karena mayoritas anak itu beraninya kepada ibunya, tidak kepada bapaknya. Disebutkan 3 kali, diingatkan 3 kali. Dan ibu itu seringnya berada dalam rumah, dan bapak itu seringnya berada di luar rumah. Ketika seorang anak itu berani kepada ibunya, tidak ada orang yang tahu di luar rumahnya. Maka ditekankan Rasulullah, ummaka, ummaka, ummaka, ibumu, ibumu, ibumu. Karena sebagai orang yang lemah, sehingga anak-anak itu berani kepada ibunya, baik dengan lisannya maupun wa'iyadubillah dengan perbuatannya. Nikhwan bidina azani wa'azakumullah. Sehingga albir, berbuat baik kepada ibu itu jalan tercepat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang paling cepat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang menghadap Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. dia bercerita bahwasanya dia menyenangi seorang perempuan, kemudian dia lamar perempuan tadi dan ditolak. Ada laki-laki lain yang melamarnya dan diterima. Dia pun cemburu, kemudian dia bunuh perempuan tadi. Setelah membunuhnya, dia pun ingin bertobat dari perbuatannya. Dia mendatangi Abdullah bin Abbas, menceritakan dan minta solusinya. Kemudian Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Apakah ibumu masih hidup? Itu menunjukkan bahwasanya berbakti kepada ibu itu jalan tercepat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Abbas ditanya, kenapa Anda kok bertanya tentang ibunya? Karena tidak ada jalan yang tercepat mendapatkan ampunan Allah kecuali dengan berbuat baik kepada ibu. Ini khan fitina anzani wa a'azakumullah. Ummaka. Nah, dan ini yang sering dilalaikan ya, oleh para anak untuk berbuat baik kepada ibunya, mengenyampingkan perbuatan baik kepada ibunya. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis ini, dan ini sebagai syahidnya, tidaklah seorang itu diminta bantuan oleh seseorang, apakah itu budaknya atau yang lainnya, dalam keadaan dia punya kelebihan harta, berlebih hartanya, bisa dia bantu, tapi ternyata fayamnahu, dia tidak mau untuk ngasih, dia tidak mau untuk membantu. Ini tentunya dalam perkara-perkara kebaikan, bukan perkara kemaksiatan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nanti yaumul kiamah, harta yang lebih milik dia yang tidak mau untuk diberikan kepada orang minta bantuan kepadanya, diberupakan ular yang begitu besarnya, Suja'an Akra', ular yang kepalanya gundul karena saking tuanya. Ada yang menyebutkan Akra' itu ular yang paling kuat bisanya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Ya talam madu. Ular itu akan menjulurkan lidahnya, menjilat-jilati orang tadi itu. Hai tawakubi, dan akan membelitnya. Ini hukuman bagi orang-orang yang punya kelebihan harta. Ketika ada orang datang kepadanya meminta pertolongan, minta bantuan, kemudian tidak dikasih. Karena pelitnya dia, karena bakhilnya dia. Dan ini sebagai ancaman bagi orang-orang memiliki kemampuan untuk menolong saudaranya dengan harta yang dia miliki, kemudian dia menolaknya. Baik, maka nanti yaumul kiamah dia akan dibelit dengan ular yang begitu besarnya. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik, sehingga mereka-mereka yang memiliki kelebihan harta hendaknya dianjurkan untuk menolong saudara-saudaranya ketika minta bantuan kepadanya. Nah, sudah kita sebutkan Rasulullah SAW itu tidak pernah menolak orang-orang minta kepada beliau. Tidak ada yang putus asa ketika minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ini ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Ini juga semakna dengan hadis ini tentang mereka-mereka yang tidak menunaikan zakat. Akan didatangkan ular yang besar yang akan membelitnya. Baik, ketika dia tidak menunaikan kewajiban zakatnya. Qala al-muallif rahimahullah, at-targhibu fil qardhi wa ma jaa fi fadlih. Targhib, anjuran dalam masalah hutang, menghutangi, dan apa-apa yang datang tentang keutamaannya. Apa-apa yang datang tentang keutamaannya. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu qardhin shadaqatun. Setiap hutangan itu teranggap sedekah. Setiap orang yang menghutangi itu, maka dia diberikan pahala seperti orang yang bersedekah. Rawahu Tabrani bi sanadin hasan wal Baihaqi. Baik. Khani fi dina azani wa a'azzakumullah. Ini anjuran, hasungan untuk menghutangi seorang minta hutang kepada kita. Jika datang orang yang berhutang kepada kita, tentunya untuk kebaikan, maka dianjurkan untuk menghutangi, dan pahalanya seperti sedekah. Ya. Pahalanya seperti sedekah. Wa anhu, masih dari Ibnu Mas'ud, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, ma min muslim yukridu musliman qardan marratan. Tidaklah dari seorang muslim yang menghutangi seorang muslim sekali hutang, illa kana ka sadaqatihi marratain, kecuali seperti yang bersedekah dua kali. Kecuali seperti orang yang bersedekah sebanyak dua kali. Rawahu Ibnu Majah wa shahahahu Ibnu Hibban wa akhrajahu Al-Baihaqi marfu'an wa mauqufan. Hadis yang pertama dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Hadis yang kedua disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik. Di hadis yang kedua ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwasanya ketika ada seorang yang menghutangi saudaranya sekali hutang, maka pahalanya seperti dia bersedekah dua kali. Pahalanya seperti dia bersedekah dua kali. Sehingga dari hadis ini zahirnya menghutangi itu lebih utama dibandingkan memberikan. Menghutangi itu lebih utama dibandingkan bersedekah dengannya. Karena menghutangi satu kali itu pahalanya seperti bersedekah dua kali. Zahirnya demikian. Pahala orang yang mengutangi itu lebih besar dibandingkan pahala orang yang bersedekah. Di dalam riwayat yang lainnya, juga disebutkan bahwasanya orang-orang yang menghutangi itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang bersedekah. Maka hadis-hadis ini pun kemudian ikhtilaf para ulama. Sedekah dengan menghutangi itu lebih banyak mana pahalanya? Ya. Lebih besar mana pahalanya? Baik. Ada dua hadis, ya. Yang satu menunjukkan menghutang itu lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah. Baik. Ada hadis yang lainnya menunjukkan sedekah itu lebih besar pahalanya dibandingkan menghutangi. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan al-qardu mandubun bi haqqil muqrid. Menghutangi itu mandub, dianjurkan. Dianjurkan kepada orang yang berhutang. Li'anna min al-ihsan. Karena itu termasuk perbuatan baik. Naam. Menghutang itu termasuk perbuatan baik. Fa yadkhulu fi umumi qaulillahi ta'ala wa aqsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan itu masuk dalam keumuman ayat Allah wa aqsinu, berbuat baik, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Ini juga termasuk daful hajah. Memberikan kebutuhan kepada saudaranya yang berhutang. Sehingga beliau menyatakan warubbama yakunu al-qardu ahyanan aktsara thawaba min as-shadaqah. Sehingga terkadang menghutangi itu lebih besar pahalanya dibandingkan bersedekah. Terkadang menghutangi itu lebih besar pahalanya dibandingkan bersedekah. Li'annahu la yastaqridu illa muhtajun fil ghalib. Karena tidaklah orang itu berhutang kecuali dia sangat butuh. Kondisinya sangat butuh. Naam. Wa shadaqatu afdhal min jiyatin anna la tastaghilu dhimmah. Shadaqah itu lebih utama dari sisi orang yang mendapatkan itu enggak ada beban untuk membalikan. Sehingga ketika ada pertanyaan mana yang lebih afdol, sedekah atau menghutangi? Ketika ada orang yang datang kepada kita minta bantuan, ini mana yang lebih besar pahalanya ini? Kita pinjami dia atau kita sedekah untuk dia? Maka para ulama kemudian memiliki pandangan, ya, bahwasanya sedekah itu afdol min haisul intiha, dari sisi yang belakang, maksudnya orang itu enggak wajib untuk ngasih mengembalikan karena itu sedekah. Ya, afdol dari sisi yang belakang. Nah. Baik. Hutang. Kalau menghutang itu afdol bi'tibari al-ibtida. Dari sisi awalan, ya, itu menghutangi itu lebih utama karena bisa menjaga wajah dari orang yang berhutang, sehingga Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau menyebutkan tidak bisa dirojihkan mana yang lebih kuat, mana lebih banyak pahalanya antara bersedekah dengan menghutangi. Dilihat keadaan masing-masingnya. Yahtalifu bi'ikhtilafil askhas, tergantung orangnya, tergantung orang yang datang ke kita. Ini lebih butuh untuk dihutangi atau kita kasih sedekah, tergantung orangnya. Wal akhwal, tergantung keadaannya. Wal azman, tergantung waktunya. Tergantung waktunya. Nah, sehingga tidak bisa ditetapkan ini yang lebih utama. Ya, tapi dilihat keadaan orang yang datang ke kita, dilihat kondisinya. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Naam. Ibn Bas rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang masalah ini, antara sedekah dan menghutangi, mana yang lebih besar, mana yang lebih utama, beliau menyatakan as-sadaqatu madlubatun, sedekah itu diperintahkan. Wayam bagi lil mukmin ayastahida fiha, hendaknya seorang mukmin itu bersungguh-sungguh untuk bersedekah. Wayahris ala musa'adatil mahawij, dan berupaya untuk membantu orang-orang yang butuh. Wa hiya afdhal minal qurd. Sedekah itu lebih utama dibandingkan menghutangi. Ini jawaban saya bin Bas rahimahullah. Naam. Yang bagi lil mukmin ayahrisu ala sadaqati, hendaknya bagi orang beriman itu semangat untuk bersedekah. Li'annaha tamliku lil fakir, karena memberikan, menguasakan harta itu kepada orang yang fakir, menyerahkan kepemilikannya kepada orang fakir, namanya sedekah. Ini sekarang menjadi milikmu karena sedekah. Liyatasarrafa kaifa syaa, agar dia bisa membelanjakan semau dia. Apa keperluan dia? Amal qard, adapun menghutangi, fayaruddu badalah, orang itu harus kembalikan. Itu kalau menghutangi. Lakin al-qard masyru'un, tapi menghutangi itu juga disyariatkan. Wa fi fadlun, itu punya keutamaan. Wa fi ihsanun, menghutangi itu juga berupa apa, sebuah kebaikan. Wa musa'adah lil muslim, itu juga menolong seorang muslim. Sehingga beliau menutupnya fasodaqatu afdol wa'adham naf'an, sodaqah itu lebih utama dan lebih besar manfaatnya. Wal qardu mufidun wa nafi'un, mengutang itu berfaedah. Mengutang itu berfaedah. Wa nau'un minas sodaqah, dia termasuk dari sodaqah. Jadi dua-duanya ada kebaikan padanya. Baik. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah. Nah, ini keutamaan berhutang atau menghutangi, ya. Mengutangi orang-orang yang membutuhkan pinjaman. Baik. Dan meminjam itu boleh. Berhutang itu boleh. Baik. Qala rahimahullah at-targhib fi taysir 'alal mu'sir wa indarihi wal wafi anhu. Targhib, anjuran, memberikan kemudahan kepada orang yang lagi kesusahan. Al-mu'sir, orang yang susah. Wa indarihi, dan memberikan tenggang waktu untuk bayar. wal wafi anhu, dan membebaskan utangnya. Ya. Ini sekarang pembahasannya menghutangi, bukan sodako, menghutangi. Sehingga ketika ada orang-orang yang susah datang kepada kita, dianjurkan untuk menolongnya, membebaskan kesusahannya, salah satunya dengan cara dihutangi dan juga memberikan tenggang waktu. Jika belum bisa bayar, ditangguhkan pembayarannya, dan kalau bisa kemudian dibebaskan utangnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yassara ala mu'sirin fid dunya, barang siapa yang memberikan kemudahan ala mu'sirin, bagi orang-orang yang susah fid dunya, di dunia ini, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan berikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Bagi mereka-mereka yang memberikan kemudahan kepada saudaranya yang lagi susah di dunia ini, Allah memberikan balasan yang lebih baik, dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ada tambahan fil akhirat. Ini keutamaan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang susah, menolong bagi orang-orang yang susah. Rawahu Muslim fi haditsin wa akhrajahu Ibnu Hibban hakadha mukhtasaran. Ibnu Hibban juga mengeluarkan hadis ini secara ringkas. Wa akhrajahu At-Tabrani. At-Tabrani juga mengeluarkan hadis ini. Wa lafdhuhu, dan lafadznya, asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan aku bersaksi kepada Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la sami'tuhu yaqulu, sungguh aku mendengar beliau menyatakan, inna awwalan nasi yastadillu fi dhillillah yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang pertama kali berteduh, bernaung di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah la rajulun amdara mu'siran hatta yajida syai'an, adalah seseorang yang memberikan tangguh, memberikan tenggang waktu bagi orang yang belum bisa bayar utang kepadanya, hatta yajida syai'an, sampai dia memiliki sesuatu yang bisa dipakai untuk bayar. Orang yang model ini adalah orang yang pertama kali nantinya mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tambahan dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata ada lagi yang mendapatkan naungan Allah, mereka-mereka yang ngutangi saudaranya, dan ketika saudaranya belum bisa bayar tepat waktu, dia kasih kelonggaran, sampai kalau punya silakan bayar. Maka itulah orang yang pertama kali mendapatkan naungan Allah yaumal qiyamah. Au tasaddaqo alaihi bima yatluhu, atau dia bersedekah kepadanya dengan apa-apa yang dia mintanya. Dia bersedekah. Ya. Ada orang minta utang kepadanya, kemudian wis sikis, Tidak usah utang, sedekah. Nah, itu orang yang mendapatkan naungan pertama kali nanti yaumul qiyamah. Yaqulu mali alaika sadaqah ibtigha wajhillah. Mali, hartaku atasmu itu sebagai sadaqah ibtigha wajhillah, dalam rangka mengharap wajah Allah. Dia bersedekah dalam rangka mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhriqu sahifatahu. Dia pun menyobek sahifah, catatan utangnya. Sehingga saudaranya ini ketika jatuh tempo untuk bayar, ternyata belum bisa bayar, dia tangguhkan bayarannya. Sudah, terserah kapan pun kamu punya silakan bayar, atau dia bebaskan utangnya. Ya. Catatan utangnya dirobek, sekarang sudah bebas, bukan lagi sebagai utang, itu sebagai sedekah. Ya. Ini orang yang mendapatkan ghaib, naungan Allah yaumul qiyamah. Ghaib ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ai yaqta'u al-ahda allati 'alayhi. Yaqta'u, memotong ahda. Ahda itu perjanjian untuk bayar. Naam. Enggak ada bayar-bayaran, sudah. Sekarang sudah bebas utangnya. Wa akhrajahu al-Baghawi fi sarh sunnah. Ya. Tadi hadisnya sahih. Yang asyhadu alla Rasulillah, hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Al-Baghawi juga meriwayatkan dengan lafaz man nafasa an gharimihi. Barang siapa yang memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan dari orang yang berhutang kepadanya, au maha anhu, atau menghapus utangnya darinya, kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah, maka dia berada di naungannya arsy nanti pada hari kiamat. Dia berada di naungan arsy nanti pada hari kiamat. Baik, ini sebagai apa, penjelas dari hadis sebelumnya yang disebutkan fi dhillillah, di dalam naungan Allah. Naungan Allah itu apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah naungannya, arsy-nya Allah, bukan naungan zat-nya Allah. Tapi arsy-nya Allah yang menaunginya, bukan zat-nya Allah yang menaunginya. Naam. Maka orang-orang yang mendapatkan naungan arsy-nya Allah adalah orang-orang yang memberikan kelonggaran waktu bayar orang-orang yang berutang kepadanya, atau membebaskan utangnya. Wali Abdullah bin Ahmad Fiziyadatil Musnad, dan Abdullah bin Ahmad putranya Imam Ahmad. Adallallahu abdan fi dhilli, Allah menaungi seorang hamba pada naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa itu andara mu'siran, orang yang memberikan kelonggaran pada orang yang kesusahan untuk bayar utang. Au taraka li gharimi, atau meninggalkan orang yang berutang, membebaskan utangnya. Nah, membebaskan utangnya. Baik. Wa akhraja Tabrani fil Kabir min hadis As'ad bin Zurarah wa fil Aushat min hadis Sajjad bin Aus. Ya. Baik. Semua ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang memberikan tangguh pembayaran, ya, atau juga yang membebaskan hutang seorang, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana rajulun yudayinun nas. Dahulu ada seorang yang biasa menghutangi orang-orang. Ada orang yang biasa ngasih utangan kepada orang-orang. Wa kana yaqulu li fatahu, dan dia berpesan kepada budaknya, idza ataita mu'siran, jika datang kepada kamu orang yang susah, kesusahan, susah bayar utang, fatajawas andu, maka sudah bebaskan aja utangnya. Ya. Kalau ada orang yang punya utang datang kepadamu belum bisa untuk membayar, pesan majikannya ini, sudah bebaskanlah, bebaskannya aja utangnya, hapus utangnya. La'allallah yatazawazu anna, mudah-mudahan Allah itu mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Falakiyallaha, lalu dia pun berjumpa dengan Allah dari kiamat. Watazawaza anhu, dia pun diampuni dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, ya. Keutamaan orang-orang yang ngasih kelonggaran waktu bayar utang, atau juga orang-orang yang membebaskan utang orang yang berutang kepadanya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 180, wa in kana du'tin fanadiratun ila maisara, jika dia itu orang yang masih berat, masih susah untuk bayar, fanadiratun tunggu ila maisara, tunggu sampai dia gampang untuk bayar, ya. Jangan dipaksa-paksa untuk bayar ketika dia memang susah, ya, masih belum ada harta untuk mengembalikan utangnya. Allah kemudian memberikan yang terbaik, wa antasaddaqu khairul lakum, dan kalau kamu mensodakohkan utangan itu lebih baik bagi kalian. Ya. Dibebaskan, disodakohkan. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Dan di sini naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwasanya ketika seorang itu memberikan kelonggaran, bahkan mungkin membebaskan orang yang berutang dari utangnya, maka dia pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abi Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, dakhala rajulul jannah, ada seorang yang masuk ke dalam surga. Faro'a maktuban ala babiha, dia melihat tertulis di pintu surga, as-sodaqatu bi asri amsaliha, sodako itu mendapatkan 10 kali pahalanya. Nah, dilipat gandakan pahalanya. Wal qardu bi tsamaniyata asara, dan ngutangi itu 18 pahalanya. Ya. Mengutangi itu 18 pahalanya, sedekah itu 10 kali pahalanya. Nah, ini tertulis di pintu surga, menunjukkan dua-duanya itu perbuatan baik. Baik dia menghutangi atau dia bersedekah. Ketika dia menghutangi, ya, kemudian orang yang berutang itu belum bisa untuk membayar dan dia beri tangguh sampai dia mampu untuk bayar, atau bahkan kemudian dia bebaskan, ya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah, dan juga dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.